Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyiral ikhwah rahimakumullah, kita akan masuki bab adab qada'il hajah, bab tentang adab-adab buang hajat, yaitu yang dimaksud adalah adab-adab buang air kecil dan adab-adab buang air besar. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Islam adalah syariat yang sempurna yang telah mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. Jangankan masalah ibadah dan akidah, dalam masalah buang air saja Islam telah menggariskan adab-adab yang kalau seorang muslim menjalankan adab-adab tersebut, maka akan tercipta pertama ramah lingkungan, tercipta juga di sana terjaganya aurat, terhindar dari barang-barang yang najis, dan yang lainnya dari faedah-faedah kita mengenal adab-adab buang hajat. Pernah datang seorang kafir kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai pun adab buang air saja diajarkan? Kata sahabat tersebut, iya. Rasul kami mengajari kami untuk tidak menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Ini adalah salah satu adab seorang buang air. Adab buang air terbagi menjadi dua. Adab yang kaitannya dengan ucapan dan adab yang kaitannya dengan perbuatan. Adab buang air yang terkait dengan ucapan, misalnya seorang ketika dia akan masuk membaca doa, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu di antara adab yang berkaitan dengan ucapan. Demikian pula di antara adab buang air, kalau seorang keluar dari WC membaca ghufranaka, yang artinya ya Allah, kami memohon ampunanmu. Kemudian juga di antara adab yang kaitannya dengan ucapan, seorang dilarang untuk bercakap-cakap ketika buang hajat, apalagi misalnya sampai membaca misalnya ayat Al-Quran misalnya di dalam WC. Karena WC bukan tempat untuk orang yang baca Al-Quran. Adapun adab yang kaitannya dengan perbuatan, ya misalnya masuk dengan kaki kiri lebih dulu, keluar dengan kaki kanan lebih dahulu. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air. Juga tidak boleh seorang ketika buang air kemudian auratnya terlihat oleh orang lain. Tidak boleh seorang ketika buang air dia bercebok dengan tangan kanan. Ini diantara apa? Adab-adab yang kaitannya dengan fi'il, ya, perbuatan. Masyara al-muslimin rahimakumullah. Kita harus yakin bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dinun kamil. Agama yang sempurna. Agama yang terus cocok untuk dipraktekkan, dijalankan ila yaumil qiyamah. Tidak akan basi, tidak akan usang dengan pergantian waktu dan perubahan zaman. Karena memang syariat Rasulullah adalah syariat untuk seluruh manusia dan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka khusus diutus untuk kaumnya. Adapun nabi kita diutus untuk seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum." Katakan wahai Rasul, ayuhan nas, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Kalau Nabi Ibrahim diutus untuk khusus untuk kaumnya, Nabi Lut diutus khusus untuk kaumnya, Nabi Musa diutus hanya untuk kaumnya, adapun Rasul kita Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa ba'itsu ila an-nasi 'ammah. Dahulu yang namanya nabi itu khusus diutus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ini di antara bedanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian syariat Islam, syariat yang terus akan dijaga. Dan akan terus ada orang-orang yang berjalan di atas Islam ini sampai hari kiamat. Bumi ini enggak akan pernah sepi dari orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, yang membela agama Allah, yang mengamalkan agama Allah seperti apapun bencinya orang benci. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahiri. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka itu membela kebenaran. Ila antaku masa'ah, sampai terjadinya kiamat. bumi ini enggak akan pernah sepi dari mereka-mereka yang ya mengamalkan agama ini, ya membela agama ini. Ini menunjukkan bahwa syarat Islam adalah syarat yang kekal dan akan terus Allah jaga sampai yaumul kiamat. Nanti di sela-sela kita membaca hadis-hadis seputar etika atau adab buang air, kita akan lebih tahu bahwa Rasul kita telah mengajari kita untuk senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesucian, dan menjaga kenyamanan, kenyamanan lingkungan, dan menjaga tentunya tubuh dari najis. Karena di antara syarat sahnya sholat adalah bersihnya tubuh dari apa? Najis. Nanti akan disebutkan cara seorang membersihkan najis dari tubuh. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatimahu akhrajul arba'ah wa huwa ma'lul. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke WC, beliau melepas cincinnya. Disebutkan dalam riwayat lain, karena cincin Rasulullah itu bertuliskan apa? Muhammadun Rasulullah. Berarti di situ ada lafaz jalalah, lafaz Allah. Seorang yang masuk ke kamar mandi, dia tidak membawa sesuatu yang padanya ada lafaz Allah atau sesuatu yang ya penyebutan lafaz Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang empat. Imam yang empat itu siapa? Itu Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Atau yang terkenal dengan Ashab As-Sunan. Ulama-ulama yang menulis kitab Sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Wawa ma'lul, tapi hadis ini ada illahnya, catatnya, catat tersembunyi. Karena dalam hadis ini Hammam meriwayatkan dari Jurayj, Ibnu Jurayj, Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Az-Zuhri, Az-Zuhri meriwayatkan dari Anas. Akan tetapi Ibnu Jurayj di sini tidak mendengar dari Az-Zuhri. Jadi hadis ini ada cacatnya. Yang intinya, seorang ketika dia masuk ke kamar kecil, ke WC, jangan membawa sesuatu yang padanya ada zikrullah. Apakah itu misalnya di cincin, atau di kaos misalnya tulisan misalnya bismillah di kaos, kemudian kamu bawa masuk ke WC, ini jangan dilepas. Karena seorang tidak masuk ke kamar kecil, ke WC, dengan membawa tulisan-tulisan yang padanya ada bentuk zikrullah. Sampai pun orang ketika membaca doa akan masuk ke WC, bukan di dalam WC-nya, ketika akan memasukinya. Jadi doa misalnya bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu dibacanya sebelum masuk, bukan ketika sudah masuk. Jadi zikirnya itu dibaca sebelum masuk, tidak memasukkan ke dalam WC sesuatu yang padanya ada zikrullah. Yeah. Di sini, hadis ini tadi disebutkan syaratnya. Az-Zuhri, Ibnu Jurayj tidak mendengarkan hadis ini dari Az-Zuhri, bahkan dia mendengarkan dari Ziyad bin Sa'd dari Az-Zuhri. Rasulullah kalau masuk ke WC melepas cincinnya. Apakah laki-laki boleh pakai cincin? Boleh. Asalkan itu cincin perak. Adapun cincin besi enggak boleh, adapun cincin emas enggak boleh. Karena laki-laki tidak boleh pakai perhiasan emas. Itu untuk wanita. Demikian pula pakaian sutra juga tidak boleh, itu untuk wanita. Terus bagaimana, boleh enggak orang pakai apa sekarang yang masyhur? Akik ya, satu akik. Dilihat pertama, kalau dia tidak ada keyakinan bahwa batu akik ini punya kekuatan gaib. Karena ada sebagian orang punya keyakinan bahwa batu akik ini punya kekuatan gaib. Kalau kamu pakai kemana-mana kamu akan selamat. Ini gak boleh yang seperti ini. Berarti ada unsur menyandarkan keselamatan dengan Allah, ini syirik. Dan tidak sedikit orang yang ya memakai itu, dia punya keyakinan-keyakinan yang tidak baik. Ada cincin pengelaris, ada cincin keselamatan, ada cincin ini dan sebagainya. Ini enggak boleh. Yang beri keselamatan itu Allah SWT. Yang menimpakan musibah juga Allah SWT. Itu pertama. Kalau dia pakai akik misalnya, tidak ada keyakinan bahwa itu punya kekuatan gaib, bahwa cincin ini ya bisa menyembuhkan, cincin ini bisa menyelamatkan, tanpa keyakinan seperti ini boleh. Kalau tidak ada keyakinan seperti ini boleh. Yang kedua, kalau dudukannya itu bukan dari emas atau besi. Kalau dari perak boleh. Karena enggak boleh seorang pakai cincin besi atau pakai cincin emas. Untuk laki-laki enggak boleh pakai cincin emas. Allah halalkan emas dan sutra untuk wanita, dan Allah haramkan ya untuk laki-laki di dunia. Ada budi akhirat, lain lagi urusannya. Orang yang memakai sutra di dunia kemudian dia mati dan tidak bertobat, di akhirat andai kata masuk surga dia tidak akan pakai sutra. Terus pakai apa? Wallahu a'lam. Padahal penghuni surga pakaiannya itu sutra sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walibasuhum fiha harir, dan pakaian penghuni surga di surga itu sutra. Orang yang memakai sutra di dunia ini kemudian dia tidak bertobat. Ini untuk laki-laki ya, enggak boleh pakai sutra di dunia. Nanti kalau dia di akhirat andai kata masuk surga, dia tidak akan pakai sutra. Orang yang minum khamar di dunia ini kemudian dia mati dan akan bertobat, andai kata nanti masuk surga, dia enggak akan minum ya khamar surga. Kenapa? Karena dia tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Kaidah fikih mengatakan, man istajala syai'a qabla awanihi auqiba bihirmanihi. Orang yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya justru dihukum, dia tidak mendapatkannya. Dulu di zaman Bani Israel dikisahkan, ada seorang tidak sabar menunggu orang yang akan mewarisi harta kepadanya. Ditunggu-tunggu gak mati-mati, padahal dia ingin hartanya pindah ke dia sebagai warisan. Baru kemudian dibunuh. Akhirnya ya ketahuan. Yang diinginkan oleh dia dibunuh biar hartanya cepat beralih ke dia. Tapi ternyata justru ketahuan, kemudian ya orang tersebut justru tidak mendapatkan warisan. Karena orang yang membunuh orang yang akan mewarisi itu gak akan dapat warisan. Ada tiga penghalang ya. Ada tiga penghalang yang orang tidak dapat warisan. Misalnya anak dan bapak itu kan satu keluarga. Bapaknya meninggal, meninggalkan harta, anaknya kan dapat warisan. Ada seorang meninggal, dia meninggalkan harta misalnya 10 juta. Nah, dia punya anak, anaknya kan dapat warisan. Tapi ada tiga keadaan yang seorang tidak dapat warisan. Contoh, yaitu kalau ada perbedaan agama. Bapaknya muslim, anaknya kafir. Bapaknya mati, meninggalkan harta, anaknya gak dapat apa-apa. Atau sama-sama, ya, sama-sama agama yang kufur. Bapaknya Yahudi, anaknya Nasrani. Anaknya meninggal, punya harta banyak, anaknya Nasrani itu, bapaknya Yahudi gak dapat, karena perbedaan apa? Agama. Yang kedua, orang yang terhalangi mendapat warisan, orang yang membunuh yang akan mewarisi. Misal, seorang keponakan, dia nunggu-nunggu pamannya kapan mati, karena dia pewaris tunggal. Ya kan? Harta pamannya banyak, enggak mati-mati, sementara dia sudah kebelat ingin dapat harta warisan, dibunuh pamannya. Itu malah keponakan yang kayak gitu enggak dapat warisan. Enggak dapat warisan. Sengaja. Ya. Demikian pula kalau enggak sengaja pun sama. Orang dia melempar anjing pakai batu, ternyata batunya mental, kena bapaknya, mati bapaknya. Berarti kan dia enggak sengaja bunuh bapaknya. Anak pasti enggak dapat warisan. Karena dia orang yang membunuh orang tuanya. Walaupun dia enggak berdosa dari sisi dia enggak sengaja yang dilempar anjing, ternyata batunya mental, ngenai apa? Orang tuanya mati. Yang ketiga, kondisi seorang itu enggak dapat warisan kalau dia budak sahaya. Misalnya ada bapak dan anak, anaknya itu statusnya budak, bapaknya orang merdeka, bapaknya meninggal, meninggalkan uang banyak. Sementara ahli warisnya hanya budak, anaknya dia sekarang jadi budak, anaknya enggak dapat apa-apa. Karena apa? Kalau diambil oleh budak, ya yang namanya harta budak ya harta apa? Tuannya, majikannya. Ya, ada apa majikan kok ngambil harta orang lain? Ya. Ini ada tiga sifat yang kalau itu ada pada seorang dia tidak dapat warisan. Terus hartanya untuk apa? Kalau misalnya seorang tadi pewaris, anaknya pewaris tunggal sementara beda agama. Bapaknya Yahudi, anaknya Nasrani, meninggal bapaknya. Padahal dia pewaris tunggal. Kan enggak diambil hartanya sebagai warisan, diambil oleh Baitul Mal. Baitul Mal ya, yang yaitu bendahara negara dikelola sebagai harta negara untuk kemaslahatan kaum muslimin. Enggak ada harta yang guna sia-sia. Ya, itu dimasukkan ke Baitul Mal untuk apa namanya kemaslahatan kaum muslimin. Kembali kepada Ar-Rasul alaihi as-salatu wassalam masuk ke WC, beliau melepas cincinnya. Disebutkan bahwa cincinnya bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Maka ulama mengatakan dikiaskan di sini seluruh yang padanya ada zikir kepada Allah atau bentuk lafaz Allah jangan dibawa masuk ke dalam WC. Ya. Kecuali kata sebagian ulama, kalau kamu takut hilang, kalau ditaruh di luar takut hilang, ya boleh tapi dimasukkan ke kantong. Misalnya, ya kamu membawa mushaf Al-Quran kecil misalnya, kan nggak boleh masuk. Tapi kalau kamu taruh di luar keluar mungkin hilang. Sebagian ulama mengatakan boleh dibawa masuk tapi disembunyikan dalam kantong dan semisal. Disebutkan di antara faedah di sini, wal haditsu dalilun 'alal ib'ad 'inda qada'il hajah. Hadis ini adalah dalil bahwa seorang ketika buang air dia menjauh dari orang. Karena kalimat al-khala dalam bahasa Arab itu tempat yang kosong, jauh dari orang. Jadi orang kalau mau buang air, jauh dari orang. Sehingga auratnya tidak terlihat oleh orang. Atau kalau dekat dengan orang, dia masuk ke WC, yang itu tidak terlihat auratnya boleh. Wa dalilun ala tab'idi ma fihi dzikrullah inda qada'il hajah. Padanya juga ada dalil menjauhkan sesuatu yang padanya ada zikrullah ketika dia buang hajat. Misalnya orang pakai kaos bertuliskan la ilaha illallah, oh mau masuk WC, ya dilepaslah. Ntar di luar. Jangan dibawa masuk. Ya. Kan mungkin ada ya orang pakai kaos atau jaket bertuliskan apa? La ilaha illallah atau Muhammadur Rasulullah. Ini kan zikrullah, saya dibawa masuk. Tapi tadi memang hadis tentang ini, ya sebagian ulama mengatakan lemah. Ya, andai kata terpaksa, enggak apa-apa. Andai kata misalnya, kamu meletakkan di luar mungkin akan hilang, baju misalnya kalau dilepas, ya di situ banyak orang, kalau dilepas kamu, ya malu lah ya kan. Itu dipakai kondisinya apa namanya, darurat. Dan untuk lain kali ya jangan pakai baju yang kayak gitu supaya tidak apa ya terjatuh ke dalam kondisi yang merepotkan. Sebelum ulama mengatakan yuhramu idkhalul mushaf al-khala li ghairi darurah. Diharamkan memasukkan mushaf Al-Qur'an ke WC tanpa ada darurat keterpaksaan. Terpaksa tadi misalnya kan ada mushaf kecil. Kalau dia taruh di luar, kemudian dia buang air, kemudian keluar, mungkin hilang, ya terpaksa dia masukkan. Ya. Kemudian masyarul ikhwah rahimakumullah. Dahulu, kakek Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang bernama Al-Majid Ibn Taimiyah, beliau punya himmah, semangat yang luar biasa dalam talbul ilmi. Tadi sudah kita katakan, orang tidak boleh membawa ke dalam WC sesuatu yang padanya ada zikrullah. Masuk di situ buku-buku agama. Ya. Kalau HP gimana? Ya boleh saja. Dan buang air, kemudian HP dia buka-buka tafsir di WC ya jangan, ya ini bukan tempatnya. Kakek Ibnu Taimiyah saking semangatnya dalam menimba ilmu dan tidak ingin menyia-nyiakan waktu, kakeknya ini kalau masuk WC minta kepada anak-anaknya tolong bacakan kitab dari luar. Dia sambil maaf buang air dengerin bacaan kitab dari anaknya dari luar WC. Enggak ingin waktu terbuang sia-sia tanpa talabul ilmi. Seperti itulah memang para ulama kita. Waktu sangat berharga ya, sehingga dalam kondisi buang hajat pun ya bagaimana ilmu tetap ya tersampaikan, ilmu itu bisa diserap. Ini menunjukkan bahwa kalau dalam kondisi seperti itu saja seorang pelit dengan waktunya, pelit di sini bagus. Pelit dengan waktunya untuk sia-sia loh maksudnya. Nah, kita terlalu banyak istirahat, terlalu banyak apa? Ya santai. Yang ilmu sulit didapat dengan tubuh yang bersantai-santai. Dahulu dikatakan oleh ulama, la yustata'ul ilmu birohatil jasad. Ilmu itu gak akan bisa didapat dengan tubuh yang bersantai-santai. Lah kalau seluruh waktu kita curahkan, kita berikan untuk menimba ilmu, ilmu akan datang kepada kita sebagian. Pada seluruh waktu loh kita curahkan untuk menimba ilmu, ilmu akan datang kepada kita sebagian. Kan saking luasnya ilmu Allah. Ya. Siapa orang yang bisa mencakup seluruh ilmu sampai dia umurnya ratusan tahun pun belum tentu dia bisa mencakup seluruh ilmu saking luasnya ilmu Allah. Dan juga menunjukkan bahwa seorang itu jangan puas dengan ilmu yang sudah dia dapat. Masih terlalu banyak ilmu yang belum dia dapatkan. Ketika Ibnu Jauzi, dia sudah sepuh dan sudah punya cucu. Tapi ada ilmu yang belum dia timba. Maka dia tidak malu berangkat dengan cucunya menimba ilmu dari seorang syekh. Padahal dia sudah sepuh, punya cucu lagi. Berangkat bareng-bareng dengan cucunya, nimba ilmu dari seorang syekh. Wa anhu ay'an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is akhrajahu as-sab'ah. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke WC, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kalau tadi yang pertama adab dalam bentuk perbuatan, kalau ini adab dalam ucapan. Seorang ketika dia akan masuk ke WC, bukan di dalamnya loh bacanya, ketika akan masuk membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Sa'id bin Mansur, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa itu al-khubus dan apa al-khaba'is? Al-khubus dan al-khaba'is adalah setan laki-laki dan setan perempuan. WC adalah tempat yang kotor. WC adalah tempat yang orang ketika masuk kadang lalai dari zikir pada Allah. Sehingga itu adalah kondisi yang seorang mudah digoda oleh setan. Bisa jadi di antara godaan setan kepada orang yang ada di WC di antaranya, seorang punya was-was. Dia itu, maaf saja, buang air besar atau kecil, cebok satu bak rasanya gak bersih-bersih. Rasanya kok masih apa? Tebal saja ini kotoran. Padahal sudah satu bak apa? Habis. Ini berarti orang punya penyakit was-was yang dari setan. Sudah bersih sebenarnya. Tapi kalau sebak belum habis itu rasanya belum apa? Bersih. Nah ini termasuk dari godaan setannya ini. Cara pengobatan orang yang terkena penyakit was-was, pertama dia ta'awud, berlindung pada Allah dari godaan setan, karena setanlah sumbernya di sini. Yang kedua, dia tatap dan enggak peduli dengan bisikan, ya. Bisikan apa? Setan itu. Satu bak itu berapa ember habis pun rasanya masih belum apa? Suci. Ini musibah. Mungkin orang ketika dia masuk ke WC, dia belum azan, masih belum azan, keluar dari WC, orang juga pada sholat jamaah. Berarti kan setan menggoda dia supaya berlama-lama di WC, kemudian dia tertinggal dari sholat sunnah, tertinggal dari sholat jamaah. Hati-hati. Ini diantara godaan setan yang seperti ini. Agar hamba ini enggak mendapatkan fadilah keutamaan. Sibuk dengan ya membersihkan ya dengan bersibuk padahal sudah bersih, yang akhirnya seorang terlewat dari sholat sunnah dan sholat jamaah. Rugi dia. Juga di antara bentuk godaan setan bagi orang yang ada di WC, bisa jadi seorang itu enggak bersih dalam sibuk. Dibuatnya orang malas-malesan, malas. Kadang orang kencing gitu aja, kemudian nggak cebok. Padahal air ada. Ini kebalikan tadi, kalau tadi betul-betul bersihkan, saking kemarin bersihnya satu bak habis. Kalau ini sudah jelas-jelas masuk WC, air di bak banyak, tapi dia enggak cebok sama sekali. Ini juga godaan setan yang kayak gini. Karena apa? Lah orang kalau dia kencing misalnya kemudian enggak cebok ya, tubuhnya najis, pakaiannya najis. Kalau dia sholat dengan tubuh dan pakaian kayak gini ya enggak sah. Karena memang syarat sahnya sholat itu ya taharatul badan, wasaub, bersihnya badan dan pakaian dari najis. Hadis ini menunjukkan tentang adanya setan. Loh, apa sih? Apa ada orang yang tidak percaya adanya setan? Ya ada. Ada orang tidak percaya kalau setan itu ada. Yang dia yakini yang ada adalah bisikan hati yang jelek. Setan itu enggak ada. Malaikat itu enggak ada. Yang ada itu bisikan yang baik dalam hati. Orang seperti ingkar terhadap dalil-dalil Al-Quran Sunnah. Dalil-dalil Al-Quran Sunnah menjelaskan tentang wujud syayatin, adanya setan. Dan setan punya pengaruh besar dalam menggoda Bani Adam. Ketika Allah memvonis Adam kekal, setan kekal di neraka, setan pun bersumpah di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan seluruh manusia. Ini bukan ancaman yang cuma hisapan jempol. Betul-betul dibuktikan iblis menurunkan bala tentaranya untuk menggoda Bani Adam ya dengan berbagai macam cara. Setidaknya ada 6 trik, 6 langkah setan dalam menggoda manusia. Yang pertama, digodanya orang untuk mau menyekutukan Allah, untuk mau kufur kepada Allah. Ini langkah yang pertama. Kalau orang digoda untuk kufur, untuk syirik kemudian mau, ya sudah setan istirahat. Ya butuh, ya capek-capek orang sudah musyrik kepada Allah. Ya tinggal di damu sebul, damu rup sendiri. Kalau ternyata hamba tadi diajak kepada syirik kepada Allah enggak mau, setan enggak putus asa, enggak ada bahasa putus asa. Digodanya orang tadi untuk mau melakukan kabair. Lakukan apa? Melakukan kebid'ahan. Berarti kebid'ahan itu di bawah syirik lah. Dan di atas dosa besar. Digodanya bahkan mungkin disuruh semangat, kamu semangat ibadah, kamu kan anak muda, kamu semangat untuk ya menjalankan ketaatan, kamu anak muda itu sempat ibadah. Betul anak itu sempat ibadah, tapi nanti setan menggoda, kalau kamu sholat duhur cuma 4 rakaat, kamu anak muda, terlalu sedikit, 8 rakaat lebih 2 kali lipat pahalanya. Gimana kira-kira? Bisa terjadi, itulah kebitahan. Enggak merasa cukup dengan apa yang ada dari Ar-Rasul. Setan menggoda, menggoda. Dan kebid'ahan itu lebih berat daripada dosa besar. Kenapa? Pertama, orang yang melakukan kebid'ahan, dia menganggap bahwa perbuatannya itu baik. Karena dia menganggap perbuatannya baik, lah kapan dia akan bertobat? Beda dengan orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, hati kecilnya ngakui kalau dirinya salah, dirinya keliru. Sehingga mungkin sesaat dia sadar, dia insya dia bertobat. Ini makna riwayat, la taubata limubtadi'in. Tidak ada tobat bagi ahli bid'ah. Maksudnya apa kalau ada ahli bid'ah tobat ditolak? Ya tidak. Artinya jarang-jarang yang namanya ahli bid'ah kok tobat. Karena pun dia merasa benar kok perbuatannya. Tobat dari apa? Ya. Kalau orang tadi gak dapat ilmu yang hak, dia akan terus merasa perbuatannya benar, bid'ahnya, sehingga dia mati dalam keadaan menganggap itu ibadah. Kalau hamba tadi digoda untuk melakukan kebid'ahan kok gak mempan? Syirik jelas yang mempan. Bid'ah gak mempan. Gak ada kata putus asa bagi setan. Digodanya orang untuk melakukan kabair, dosa besar. Setan enggak peduli di lembah mana hamba itu ya terperosok. Kalau enggak di jurang yang dalam banget ya di kali. Kalau enggak di kali ya di blumbang, di got. Pokoknya kayak apa supaya orang celaka ini seperti itu. Kalau hamba tadi, ini langkah ketiga ya. Digoda dengan dosa besar ternyata bertahan, imannya kuat. Maka setan enggak putus asa. Beralih digoda untuk melakukan shogair, dosa-dosa kecil. Kalau ini pun enggak mempan, hebat orang ini. Digoda untuk syirik, ya. Enggak mempan untuk melakukan bid'ah, enggak mempan. Digoda untuk melakukan syirik, melakukan dosa besar enggak mempan, digoda melakukan dosa kecil enggak mempan, maka setan pun akan menggoda untuk dia berlebih-lebihan dalam sesuatu yang mubah. Misalnya yang namanya makan yang enak itu boleh apa enggak? Boleh. Tapi bisa jadi setan menggoda dia, makanan enak kan boleh, kamu ya carilah warung sana lah, yang apa, yang jauh, itu sana kan enak. Akhirnya dia untuk mengejar makan yang enak, yang mubah, akhirnya dia jauh dari masjid, ketinggalan sholat jamaah. Akhirnya setan kan punya poin, nah ini, yang tadinya dapat, harusnya dapat pahala 27 derajat, sekarang cuma satu, kan untung bagi apa, iblis itu untung. Ya. Yang tadinya dia harusnya tingkatannya tinggi, kemudian rendah, untung itu menurut iblis. Kalau ternyata enggak mempan, berarti tadi berapa? 5 ya? Eh? 5, yang ini 5. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6, disuruh orang tadi menekuni suatu ibadah, suatu amalan yang pahalanya sedikit sehingga dia terlalaikan dari yang pahalanya apa? Besar. Disuruh ibadah malah. Disuruh naik ibadahnya, benar. Tapi suruh menekuni ibadah yang kalau dilihat nilainya itu lebih sedikit, yang besar, ya, ditinggal. Ini, ya. Kalau ini semua gak mempan, iblis menggunakan jurus pamungkas. Iblis akan menebar seluruh pasukannya untuk menyakiti orang tadi dengan seluruh tentara pekudanya dan tentara pejalan kakinya. Azlaba alaihim bi khaylihi wa rajulihi, akan dikirimkan ya tentaranya, tentara berkudanya dan tentara pejalan kaki menyakiti orang tadi, digoda kayak gitu enggak aman. Dan ini ya tentunya sesuatu yang tidak mungkin lepas. Tapi jangan ngeri dulu kalian mendengarkan cerita ini. Jangan kemudian kalian kecil hati. Karena Allah mengatakan, inna kaida syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu muslihat setan itu lemah. Bagaimana cara kita menghadapi tipu daya setan? Banyak-banyak ta'awudz. Banyak-banyak zikrullah. Dan banyak-banyak thalabul ilmi. Menimba ilmu agama. Ya kita ngerti di mana ya setan menebarkan ya racunnya supaya orang tidak terjebak oleh jebakan apa? Setan. Seperti ini. Tidak terkecuali setan juga punya andil ketika orang masuk WC. Bagaimana orang itu misalnya tadi suruh berlama-lamaan di WC sehingga terjadi mubadir. Bercebok sampai satu bak habis kan mubadir. Padahal satu bak itu berapa puluh ember. Setan menggoda dia, kamu belum bersih, terus tambah sampai habis pun rasanya belum bersih. Berarti digoda dia untuk memubadirkan air. Yang kedua, untuk menyanyikan waktu. Sehingga orang sudah pada selesai jamaah, dia belum apa-apa. Padahal dia masuk ke WC sebelum azan. Hanya karena dia ngikuti godaan setan bercebok-bercebok sampai habis seluruh air yang dibak. Orang sudah pada selesai sholat jamaah, wirid, sudah pulang. dia baru keluar WC, tertinggal dari salat jamaah dan salat sunnah. Rugi. Tapi orang tahu rugi kan kalau dia ngerti kalau ini bentuk godaan setan. Kalau dia gak ngerti ini godaan setan, ya dia santai-santai saja. Dia hanya menjalani, lah seperti ini kehidupan saya. Orang ya yang sudah terbiasa dengan sesuatu yang hina dan rendah, sesaat dia itu ya melakukan yang hina itu enggak risih. Contoh, mungkin orang ketika awal dia mengawali profesi sebagai pemulung, ngorek-ngorek sampah, nyari-nyari botol apa namanya air minum. Ketika awal dia turun mungkin muntah-muntah, mungkin wah perutnya kayak apa. Tapi setelah lama dia menggeluti profesi ini, kalau enggak nyium sampah malah apa? Mumet dia. Ada sampah, urip lagi dia, hidup lagi. Orang yang biasa kotor itu enggak lagi risih dengan apa hal yang kotor. Setan seperti menggoda manusia. Orang yang terbiasa berbuat maksiat, dia enggak risih berbuat maksiat, orang lihat, orang dengar, ya enggak jadi masalah. Bahkan ayo, ya kalian sih baru satu gelas minum khamar, saya sudah 5 gelas ini, enggak belum mabuk. Amir dia dengan apa? Kemaksiatannya. Ya, enggak malu dia didengar, enggak malu dia dilihat oleh orang lain. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Sedikit kita merenung. Kalau setan sudah bersumpah di hadapan Allah akan menggoda Bani Adam, berarti memang setan musuh kita. Kalau memang musuh, posisikan sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Karena Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Yang namanya setan itu musuh untuk kalian, posisikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan itu mengajak golongannya agar mereka bareng-bareng dalam neraka. Setan ketika difonis kekal di neraka dan diusir dari surga karena membangkang terhadap perintah Allah, setan enggak ingin di neraka sendirian. Siapa mau disiksa sendirian? Maka dia pun ingin menggaet, ingin mencari, merekrut orang bisa direkrut untuk mengikuti dia sehingga nanti menjadi teman-temannya ya di neraka. Yang bisa jadi ketika setan menggoda manusia, seorang itu diberi janji-janji. Ya, sudahlah kamu lakukan hal ini dan hal itu, kami akan nanggung. Bisa jadi ini terucap dari setan yang wujudnya manusia. Padahal siapa orang bisa nanggung dosa orang lain? Nanti di yaumul qiyamah orang-orang kafir di neraka mereka menghujat setan. Mereka menghujat, karena kamulah kami ini di azab dan neraka wahai setan wahai iblis. Iblis pun menjawab, saya tidak pernah memaksa kalian. Saya mengajak kalian untuk kufur, kalian terima. Apa pernah saya memaksa kalian? Jangan celah saya, celah diri kalian sendiri. Setan itu kalau menggoda manusia seolah-olah dia siap bertanggung jawab, ketika manusia sudah terjerumus dia berlepas diri. Disebutkan dalam surat dalam tafsir Ibnu Katsir, tapi kesahihannya saya enggak ngerti. Cuma kisah ini kisah yang masyhur. Kisah Barsiso. Barsiso seorang pendeta yang alim, yang ahli ibadah. Bagaimana akhir kematiannya tragis. Dia ahli ibadah. Suatu saat ada sekian orang atau 3 orang bersaudara ingin pergi tapi meninggalkan saudari mereka yang perempuan yang sedang sakit. Mereka bingung, ini kita mau pergi lama, jauh, sementara kita meninggalkan saudari kita sendirian sakit, pada siapa kita titipkan? Mereka sepakat sudah kita titipkan pada Barsiso, seorang pendeta. Awalnya Barsiso bilang, oh gak bisa nih perempuan, saya gak bisa dititip seperti ini. Kata mereka, siapa lagi yang bisa kami percaya kalau bukan Anda? Tolonglah, ya, kami titipkan saudari kami di sini. Akhirnya diterima. Berangkat mereka. Kemudian datanglah setan menggoda Barsiso. Karena dia setiap kali memberi makan, itu makanannya di luar. Perempuan itu yang keluar datang ambil sendiri. Setan musikan, wahai Barsiso. Kamu kok ngasih makan orang seperti itu? Taruh di luar, itu buat nanti dimakan oleh binatang, ayam atau yang lainnya. Masuklah, kemudian langsung keluar. Akhirnya godaan setan diikuti. Akhirnya dia setiap memberi makan perempuan itu masuk ke kamarnya, langsung keluar. Setan menggoda. Wahai Barsiso. Masa orang seperti itu, ngasih makan orang gak ada obrolan, gak ada apapun. Ya kayak memberi makan ayam saja. Akhirnya Barsiso tergoda. Oh iya ya. Akhirnya setelah itu terjadi obrolan sampai ya terjadi perzinahan. Hasil persinahan. Kemudian bingung ini Barsiso. Ternyata perempuan ini hamil. Kalau saudara-saudara pulang, apa yang mau dikatakan? Akhirnya setan menggoda. Kamu sudah melakukan seperti ini. Orang yang kamu zinai itu hamil. Bagaimana kalau mereka pulang? Bunuh. Katakan kalau mereka pulang, oh ini meninggal karena sakit. Akhirnya Barsiso pun membunuh orang tadi. Bunuh. Kemudian dikubur di situ. Saudara-saudaranya pulang menanyakan mana saudari kami. Kata Barsiso, kalian kan meninggalkan saudari-saudari kalian dalam keadaan sakit. Sekarang sudah meninggal. Ini kuburannya. Mereka percaya karena rahib, ya, ahli ibadah, mereka percaya. Tapi aneh. Suatu saat mereka bermimpi, bertiga mimpi bareng-bareng, bahwa saudari dibunuh. Ketika mereka bangun dari tidur, masing-masing gak mau cerita. Ini mimpi buruk lah, gak mungkin masa pendeta membunuh kayak gitu. Kesempatan lain ternyata mimpi sama. Akhirnya ada dari mereka yang gak tahan. Kok saya bermimpi berkali-kali seperti ini? Yang usia juga sama, usia juga sama. Akhirnya dilaporkan pada penguasa, terbukti bahwa Barsiso yang membunuh. Maka Barsiso pun ditangkap. Dia disalib mau dibunuh. Dalam kondisi tubuhnya terikat mau dibunuh, setan datang wahai Barsiso. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kamu dalam kondisi seperti itu kecuali saya. Kalau kamu mau tunduk pada saya, kamu selamat. Kata Barsiso, lah bagaimana tangan saya terikat, tubuh saya terikat. Katanya kamu sujud pada saya dengan merundukkan kepala cukup. Bertepatan dengan merundukkan kepala kepada setan, lembing-lembingnya pemerintah mengoyak-oyak tubuhnya bang. Barsiso dalam keadaan ya setelah itu mati. Kama tadi syaitan. Itqala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'um minka. Ini seperti setan yang mengajak manusia, kafirlah kamu. Ketika orang itu yang digoda kafir, dia pun mengatakan, ini bari umingka, saya berlepas diri dari kamu. Ya kayak gini. Disinilah ngerinya seorang, ya, seorang yang ahli ibadah, bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Ya, berawal dari, ya, dosa kecil, dosa kecil, dosa besar, terus sampai kepada kufuran. Bayangkan. Awalnya kan sekedar apa? Dosa kecil ya. Terus beranjak-beranjak sampai kepada kufur, mati di atas kekafiran. Ini yang kita khawatirkan. Khawatir orang sudah banyak ibadah, banyak melakukan taatan, ternyata su'ul khatimah matinya. Ya dalam keadaan jelek. Padahal Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amalan tergantung paripurnanya. Yang namanya amalan tergantung akhirnya kayak apa. Sehingga Rasul sering memohon kepada Allah untuk ditetapkan hati ini di atas agama Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Coba kita renungi doa ini. Dan kita perhatikan pula beberapa orang yang dulu bersama kita. Ngaji bareng, ibadah bareng, kemudian terhempas oleh fitnah. Satu persatu. Jauh daripada majelis. Jauh dari saudara-saudaranya. Seolah yang dulu, ya, dia rajin mencatat, rajin, ya, duduk di masjid, sudah enggak ada lagi. Seperti itu. Tidak ada jaminan kita istiqomah. Bisa jadi orang dulunya semangat, kemudian setelah itu, ya, hilang kesemangatan. Bisa jadi orang dulunya dia seorang muslim, ya, kemudian bisa saja berubah menjadi kafir. Dan ini menunjukkan bahwa kita harus selalu meminta pada Allah, karena kita lemah di segala sisinya. Kita lemah ilmunya, lemah amalnya, dan lemah dalam segalanya. Makanya Rasulullah mengingatkan kita tentang bahaya fitnah dan godaan dunia dan yang semisalnya yang bisa menjadikan orang itu keluar dari agama. Rasul mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seorang masih mukmin, di sore hari sudah apa? Kafir. Enggak sampai 24 jam, enggak sampai sehari, enggak sampai seminggu, enggak sebulan, pagi mukmin, ternyata sore hari sudah kafir. Begitu cepatnya manusia mengalami perubahan. Lah ya, kalau perubahan dari yang jelek ke yang baik, lah kalau sebaliknya. Dari yang tadinya taat kemudian menjadi ahli maksiat, yang tadinya dia dekat dengan Allah kemudian jauh dari Allah. Yang terdekat dengan orang-orang sholih kemudian jauh, bahkan dekatnya dengan orang-orang yang dimaksiat. Ini musibah yang besar. Lebih daripada musibah seorang itu, ya, ditimpa tubuhnya oleh penyakit atau hartanya, ya, diambil oleh orang. Selama orang itu terjaga agamanya, seperti apapun dia ditimpa oleh musibah dunia masih ringan. Makanya Rasul berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kau menjadikan musibah menimpa agama kami. La taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau menjadikan musibah menimpa agama kami. Kalau musibah masih menimpa harta kita, mungkin kita masih bisa bangkit untuk mencari. Kalau musibah menimpa tubuh kita, mungkin kita bisa berobat sehingga kita sembuh. Kalau musibah menimpa agama kita, siapa yang bisa menyembuhkan? Maka banyak-banyaklah kita mohon kepada Allah at-taufiq wal hidayah. Semoga Allah SWT mengabulkan permohonan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.